cinta, cuma saja nantinya sakit hati. Ujung-ujung patah hati, dicuek aja, ditinggalin, enggak usah lah dipertahani. Kita jadi tidak mungkin.